إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد. Kita melanjutkan membaca keterangan tentang jenis kesyirikan yang kedua, jenis syirkun asghar, syirik asghar. Baik, telah kita pelajari beberapa sisi perbedaan antara syirik akbar dengan syirik asghar, baik yang terkait dengan hukum di dunia ya, ataupun hukum di akhiratnya ya, baik terkait dengan permasalahan gugur atau tidaknya amalan, yakni apakah menggugurkan seluruh amalan ataupun hanya menggugurkan sebagiannya. Ini sudah kita lewati. Kita membaca keterangan berikutnya, halaman 111. Wa amma tafsirur riya'i wal 'amali li ghairillahi ta'ala فقد ذكره العلماء وشراح الحديث في مصنفاتهم. Adapun terkait dengan rincian riya, demikian pula beramal untuk selain Allah Subhanahu wa taala, di sini menunjukkan kepada kita bahwa riya tersendiri ya, beramal untuk tujuan selain Allah Subhanahu wa taala juga perkara tersendiri. Maka para ulama dan para pensyarah hadis ini telah menyebutkan di dalam kitab-kitab mereka yang terkait hadis yang sudah kita lewati, hadis Mahmud ibn Labid atau yang sebelumnya yang paling dekat di sini, hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, hadis Qudsi dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu an, dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, ana agna syuraka, yani syirik, man amila amalan asyraka ma'i fihi ghairi taraktuhu wa syirkahu. Walakin, kata asy-syari selanjutnya rahimahullah, walakin nadhkuru syai'an min dhalik, kan tapi kami akan menyebutkan sedikit dari penjelasan yang di antara mereka para ulama terkait dengan penjelasan hadis ini. Ya, hadis Abi Hurairah, ya, yang diriwayatkan Imam Muslim dari firman Allah Subhanahu wa taala, hadis qudsi ini, ana agnashruka anisyirki. Man 'amila 'amalan asyraka ma'i fihi ghairi taraktuhu wa syirka. Kata beliau, qala Al-Hafidh Ibn Rajab rahimahullahu taala fi Jami'ul Ulum wal Hikam. Al-Hafidh Ibn Rajab rahimahullahu taala, baik beliau salah seorang ulama ahlul hadis dari kalangan Hanabilah, dan beliau memiliki sekian banyak karya-karya ilmiah di berbagai bidang, termasuk di antara karya beliau kitab Fathul Bari, syarah Sahih Al-Imam Al-Bukhari. Jadi selain Al-Hafidh Ibn Hajar, di antara yang mensyarah hadis-hadis Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya adalah Al-Hafidh Ibn Rajab. Kan, tapi beliau belum tuntas menjelaskan atau mensyarah hadis-hadis Al-Bukhari tersebut. Dan kalau ada yang memberikan syubhat bahwa mayoritas atau bahkan sebagian mengatakan bahwa seluruh pensyarah Sahih Bukhari itu orang-orang yang berpemahaman atau terpengaruh pemahaman Asy'ariyah, ini perkara yang tidak benar, karena di antara para pensyarah hadis Sahih Al-Bukhari adalah Al-Hafidh Ibn Rajab, yang beliau berakidah di atas akidah Salafus Salih. Nah, beliau pada kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, kitab syarah hadis Khamsin, jadi pelengkap dari kitab Arba'in An-Nawawiyah, sehingga lengkap menjadi 50 hadis, kemudian beliau syarah menjadi Jami'ul Ulum wal Hikam. Beliau menyatakan, wa'lam annal amala li ghairillahi aqsamun. Jadi ini ketika beliau mensyarah hadis yang pertama, hadis innamal a'malu binniyat. Ketahuilah bahasanya amalan untuk selain Allah Subhanahu wa taala aqsam, terbagi menjadi beberapa bagian. Jadi beliau merincikan kepada kita bahwa seorang yang beramal untuk selain Allah itu ada beberapa bagian. Fataratan yakunu riya'an mahdha. Terkadang sebuah amalan keberadaannya riya'an mahdha. Yakunu riya'an mahdha. Yani betul-betul murni untuk semata dilihat oleh manusia. Tidak ada tujuan untuk taqarrub, pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepadanya sedikit pun. Ini yang pertama. Jadi dia murni dari amalannya, tujuannya untuk sekedar dilihat oleh manusia. Kahalil munafikin, sebagaimana keadaan orang-orang munafikin. Ini yang sudah kita pelajari pada jenis-jenis syirik akbar. Jenis yang keberapa, Faiz? Yang pertama. Pertama, syirkud da'wah. Yang keberapa? Ya sudah disebutkan saja lah keberapanya. Syirik apa? Syirik dalam permasalahan apa? Syirkun niyah, ya. Syirik dalam permasalahan niat. Ya, syirik dalam permasalahan niat yang merupakan syirkun akbar, yakni seperti syiriknya orang-orang munafikin yang mereka betul-betul murni, ya, tujuan dari amalnya hanya sekedar dilihat oleh makhluk, tidak ada tujuan sama sekali untuk ibadah kepada Allah. Ini yang merupakan syirik akbar. Kama qala ta'ala, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, wa idza qamu ila sholati qamu kusala, apabila mereka berdiri untuk menunaikan salat maka mereka berdiri dalam keadaan bermalas-malasan. Jadi bermalas-malasan untuk melakukan ibadah, ya, ini merupakan ciri dari ciri munafikun. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari sifat-sifat mereka. Kemudian yura'unan nas, di mana mereka melaksanakan salat itu hanya sekedar riya, ya, untuk sekedar dilihat oleh manusia. Oleh karenanya, tatkala kondisi, ya, gelap, maka ini perkara yang paling berat dirasakan oleh mereka di dalam menjalankan sholat ini. Ya, sebagaimana sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, pada hadis yang muttafaqun alaih, ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, "Afqalus sholati halal munafikin, sholatul isya, sholatul subuh." Bahwa salat yang paling berat dirasakan oleh orang-orang munafikin, ya, untuk mendatanginya, untuk melaksanakannya, adalah salat isya dan salat subuh. Ini menunjukkan kepada kita bahwa salat yang lainnya, seluruh jenis salat, ya, bagi orang-orang munafikin itu berat. Ya. Yang lebih berat atau paling berat dirasakan oleh mereka adalah salat isya dan salat subuh. Kenapa? Dikarenakan, ya, pada kondisi gelap yang manusia tidak melihat, nah, ini menjadi semakin berat bagi mereka karena tujuan mereka untuk sholat hanya sekedar dilihat oleh manusia. Baik. Kemudian wala yadhkurunallaha illa qalila, dan tidaklah mereka menyebut-nyebut nama Allah Subhanahu wa taala kecuali sedikit saja. Ini sebagian berita dari Allah Subhanahu wa taala tentang sifat atau ciri dari orang-orang munafikun. Dan Allah Subhanahu wa taala memberitakan tentang ciri-ciri orang-orang munafikun itu jauh lebih banyak dibandingkan, ya, penjelasan tentang ciri-ciri orang-orang kafir. Ya, di antara hikmahnya dikarenakan bahaya yang dimunculkan oleh mereka itu lebih besar, ya, dibandingkan bahaya yang ada pada orang-orang kafir. Oleh karena itu di awal-awal dari surat Al-Baqarah, ya, Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan tentang orang-orang kafir, ya, hanya mencukupkan dengan dua ayat. Sementara ketika menyebutkan tentang orang-orang munafikin, Allah sebutkan 13 ayat. Dan para ulama rahimahumullah memulhakkan, menggabungkan, ya, dalam bahaya mereka orang-orang munafikin, orang-orang ahlul bid'ah. Kenapa? Karena ada kesamaan dari sisi orang-orang munafikin ingin menghancurkan Islam dari dalam, berbaju-baju Islam. Seperti itu pula orang-orang ahlul bidah, mereka menginginkan untuk kehancuran Islam dari dalam dengan digiring untuk kaum muslimin menjalankan suatu peribadatan atau ritual ibadah yang itu bukan dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebagaimana kita ketahui bahwa tidaklah kaum muslimin mencapai kejayaan dan kemuliaan kecuali karena berpegang dengan ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka meninggalkan ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka yang akan menimpa mereka adalah kehinaan. Oleh karena kata Al-Khalifah Al-Thani, ya, Amirul Mu'minin Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, dalam perkataan yang sangat terkenal, A'azzanallahu bil-Islam, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah memuliakan kita dengan Islam ini. Famata ibtaghayna ghairahu azallanallah. Maka kapan kita berupaya untuk mencari selain Islam untuk meraih kemuliaan, pasti Allah subhanahu wa ta'ala akan menghinakan kita. Ya, dan ini ya, perkara yang benar adanya. Waqi', realita menunjukkan kepada perkara yang demikian. Syekh Al-Albani rahimahullah menyebutkan di antara realita yang terjadi pada umat ini setelah yakni berakhirnya ya khilafah nubuwah ya, dengan wafatnya Ali ibn Abi Thalib, ya, kemudian berganti dengan kekuasaan yakni dari Bani Umayyah, ya, kemudian berganti lagi dengan kekuasaan dari Bani Abbasiyah, di mana secara khusus pada masa Al-Ma'mun ketika umat ya, dipaksa untuk berpaling dari akidah Ahlussunnah, ya, untuk mengikuti akidah Mu'tazilah Jahmiyah, maka ini menjadi awal yakni kehancuran ya, kaum muslimin, sampai kemudian hancur kekuasaan Bani Abbasiyah, kaum muslimin menjadi lemah. Kemudian setelah itu muncul ya, kesultanan ya, yakni yang belum lama ya, yakni Kesultanan Turki Utsmani. Beliau menceritakan bahwa di awal dari kekuasaan Turki Utsmani, ketika mereka berjalan di atas Alkitab dan As-Sunnah, di atas pemahaman yang lurus, pemahaman salaf, Allah subhanahu wa ta'ala muliakan mereka. Meskipun mereka orang-orang ajam, orang-orang Turki, orang-orang ajam, tetapi dengan sebab berpegang dengan Alkitab dan As-Sunnah, Allah muliakan mereka. Sehingga kekuatan mereka, kekuatan yang sangat ditakuti negeri barat yang ada ketika itu. Tetapi ketika lambat laun mereka berpaling, bahkan lebih yakni mengedepankan pemahaman-pemahaman yang menyimpang, sampai akhirnya mereka di atas pemahaman tasawuf ya, melalui muftinya yang sangat terkenal di dalam musuhi dakwah Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab, yakni Muhammad Zahid Al-Kautsari, maka hancur ya, kekuatan dari Turki Utsmani, sampai-sampai negeri barat menjadikannya sebagai yakni kepanjangan tangan untuk menghancurkan ya, kaum muslimin secara khusus, dalam hal ini negeri Saudi Arabia ya, yakni pada periode yang pertama. Baik. Jadi keadaan ahlul ahwa wal bidah, mereka ya secara ciri ada kesamaan ciri dengan orang-orang munafikin dari sisi mereka berupaya untuk menghancurkan umat Islam dari dalam. Oleh karena itu, urusan mereka, yakni ahlul ahwa wal bidah dengan berbagai ragam kebidahannya bukan perkara ringan. Ya, wajib bagi kita kaum muslimin, khususnya salafiyin, untuk betul-betul berpegang dengan sunnah dan ya berupaya sesuai dengan kadar ilmu yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita semua untuk muharabatul bidah, untuk memerangi kebid'ahan dengan beragam kebid'ahan mereka. Jangan justru sebaliknya ikut bergabung di dalam barisan mereka. Kemudian wataratan, sekarang yang kedua, tadi yang pertama, yakni yang murni riaknya. Sama sekali tidak ada tujuan untuk pendekatan diri kepada Allah. Wataratan yakunul amalu lillahi wa yusyarikuhu riya. Terkadang suatu amalan ya, niatnya, niat pelakunya lillah, untuk beribadah kepada Allah, wa yusyarikuhu riya, dan riya menyertainya. Yani bersekutu niat antara ingin ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan untuk tujuan yang lainnya. Beliau merincikan terkait dengan adanya tujuan yang lain di samping tujuan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ini. Jadi ingat, kali yang pertama murni tujuannya untuk makhluk. Ya. Maka itu yang sudah kita pelajari, di mana riya yang seperti itu adalah riya yang merupakan syirik akbar. Sekarang yang kedua, amalan yang pelakunya menginginkan untuk ibadah kepada Allah tetapi di sini dimasuki riya. Fa in syarakahu min aslihi. Fan nususus sahihatu tadullu ala butlani. Apabila riya ini ya bersekutu dengan niatan untuk ibadah kepada Allah dari asalnya. Jadi dari asal niatnya memang ingin ibadah tapi ingin juga ya untuk tujuan dilihat oleh makhluk atau didengar oleh mereka yang semisalnya sum'ah. Maka nas-nas yang sahih menunjukkan akan batalnya amalan tersebut, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, misal seorang ingin berhaji ya, dan di siang lain dia ingin untuk mendapatkan gelar. Di Indonesia kan haji ada gelarnya ya. Ya. Jadi niatan ini betul-betul menyertai tujuan dia untuk berhaji sejak dari awalnya. Pokoknya nanti ya, saya dengan ini mendapatkan ya posisi di tengah manusia dengan disebut sebagai Pak Haji. Ya, bisa menjadi imam masjid ya semisal. Maka kalau yang semisal ini tujuan selain Allah Subhanahu wa taala itu sejak dari dasarnya, dasar dia melakukan ibadah tersebut, jadi menyertai niatnya untuk ibadah, maka nas-nas yang sahih menunjukkan akan batalnya ibadah dia, tidak sah dari sisi tidak diterima hajinya tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Ya, sedekah ataupun ya ibadah yang selain keduanya. Beliau mencontohkan fa in khalata, berikutnya kata beliau, fa in khalata niyatal jihadi, misalnya ya, niyata ghairi riya. Baik, kalau bercampur dengan niat untuk berjihad, misalnya niat selain riya, selain ingin dilihat oleh manusia, ya, mislu akhdi ujratin lil khidmah au akhdi syai'in minal ghanimah awit tijarah. Seperti dia berjihad, ya, dia berjihad dalam rangka berjuang untuk agama Allah, tetapi di sana ada niat yang lain, tetapi bukan riya. Kalau terkait dengan riya, ya, saya disebutkan pada hadis, ya, riwayat Muslim, ya, tentang seorang yang berperang untuk dikatakan sebagai apa? Ya, ya, pemberani, orang yang pemberani. Nah, di sini niat misalnya ingin mengambil ujroh, ya, upah lil khidmah, untuk yakni membantu urusan dia, untuk kepentingan yang terkait dengan kebutuhan dia, atau mengambil bagian dari ghanimah dengan jihadnya tersebut, awit tijaroh, atau hal yang terkait dengan yakni tijaroh, urusan jual beli. Ya. Naqasa bidzalika, maka berkurang dengan sebab tujuan tadi, ya, pahala dari jihadnya. Pahala dari jihadnya. Ini niatan yang lain yang bukan niat riya. Jadi dia berjihad misalnya, ya, ingin untuk mendapatkan ghanimah di samping dia berjihad untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Al-Hafidz Ibnu Rajab, berkurang, ya, pahala jihadnya sesuai dengan niatnya tadi. Walam yabtul bil kulliyah, ya, tidak batal amalannya secara total, tetapi berkurang. Kemudian, wa amma in kana aslul amali lillahi. Adapun apabila asal dari amalan itu lillah, jadi dari asalnya dia meniatkan amalan itu semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala, thumma tara'a alaihi niyyatur riya. Kemudian datang pada amalan itu niat keinginan untuk dilihat oleh manusia. Fa in kana khatiran, apabila niatan ini sesuatu yang sifatnya khatir, yang terlintas di hati, ya. Jadi asal niatnya itu betul-betul ingin beribadah kepada Allah. Kemudian di tengah amalannya muncul keinginan untuk dilihat oleh manusia. Jika ini semata bentuknya, yakni sesuatu yang melintas di hati, tsumma dafa'ahu, kemudian dia berupaya untuk menepisnya. Ya, menepis, memerangi keinginan-keinginan tadi. Kata Al-Hafidz Ibnu Rajab, "Fala yadurruhu bighairi khilaf." Maka dalam permasalahan ini tidak ada beda pendapat di kalangan ulama bahwa hal yang muncul tadi ketika berupaya untuk ditepis, ya, dan dia dengan sekuat tenaga untuk yakni menghilangkannya, maka munculnya perkara tadi tidak membahayakan amalnya. Jadi tidak berkurang pahala, ya, dari amalan tersebut. Ini kalau muncul di tengah-tengah dia melakukan amalan. Jadi awalnya ikhlas, ya, di tengah perjalanan ketika dia melakukan amalan itu, muncul keinginan tadi tapi berupaya untuk menepisnya, maka tidak membahayakan amalan. Wa in istarsala ma'ahu. Adapun jika dia larut ya dalam keinginan tadi, dalam yakni keinginan yang muncul ketika dia sedang melakukan amalan. Jadi ini masih terkait dengan seorang yang niat awalnya ikhlas. Niat awalnya ikhlas, kemudian di tengah dia melakukan amalan muncul ya perasaan ingin dilihat atau didengar oleh manusia. Kemudian dia larut ya dalam ya, keinginan tadi. Ya, istar salamahu, yakni larut. Kata beliau, fahal yahbutu amaluhu am la fayujazi ala asli niyatihi. Apakah dalam kondisi yang demikian amalnya gugur ya, ataukah tidak ya, dalam artian dia diberikan atau fayujaza ala asli niyatihi, dia dibalas sesuai dengan asal niatnya. Asal niatnya kan ikhlas lillah. Tetapi datang seperti itu, keinginan untuk dilihat oleh manusia, dan dia larut dalam niatan untuk dilihat tadi. Jadi di sini beliau menyatakan apakah ya gugur amalannya ataukah dibalas sesuai dengan asal niatnya. Kata beliau, fi dzalika ikhtilafun bainal ulama'i min as-salaf. Dalam hal yang demikian, yakni amalan yang asalnya ikhlas, kemudian muncul keinginan untuk riya, kemudian ya pelaku amalan tadi larut dalam keinginannya tadi, maka di sini dalam hal yang seperti ini ada perbedaan pendapat. Fa ba'dul ulama'i yubtiluhu bil kulliyah. Bahwa menurut sebagian ulama, munculnya niatan yang semisal ini ketika dia larut dalam niatan tadi menjadikan batalnya amalan itu secara total. Jadi gugur amalannya, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa ba'duhum yaqulu. Adapun sebagian dari mereka, dari para ulama salaf, menyatakan ini istarsala ma'hu. Jika dia larut dalam niatan riya tadi padahal asalnya ikhlas. Falahu ajru ikhlasihi wa 'alaihi wizru riya. Maka baginya pahala atas keikhlasannya, itu niatan dari asalnya, dan dia menanggung dosa ya, menanggung dosa atas riyanya. Baik. Ini yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab terkait dengan ya munculnya riya di tengah amalan, kemudian seorang larut dalam riya tadi. Sudah kita lewati faedah dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ya terkait dengan perkara ini. Jadi beliau merincikan kalau amalan itu amalan yang dari awal hingga akhirnya bersambung, baik seperti sholat misalnya ya. Kan rakaat pertama dengan yang ketiga misalnya, kalau itu sholat maghrib tidak bisa dipisahkan, satu kesatuan ya. Maka pada amal yang semisal ini bagaimana Zuhair, rincian yang sudah disebutkan, batal jika dia yakni larut dalam keinginan untuk dilihat oleh manusia tadi. Adapun jika suatu amalan terpisah antara awal dengan akhirnya, seperti yang dicontohkan oleh beliau, seorang hendak bersedekah misalnya 200 ribu, ketika dia sedekah pertama kali untuk yang 100 ribu dia ikhlas, kemudian pada sedekah yang keduanya yang 100 ribu kedua muncul riya, maka ya yang pertama tidak terpengaruh dengan yang kedua. Adapun yang kedua ketika muncul riya ya pada amalannya, maka gugur. Ya, adapun di sini Al-Hafidz Ibnu Rajab menukilkan dari sebagian salaf pendapat ya sebagian di antara mereka bahwa batal ya seluruh amalannya. Kemudian di antara mereka yang lainnya menyatakan ya dia mendapatkan pahala atas keikhlasannya di awal dan dosa atas riya yang muncul pada amalannya. Selanjutnya wa amma idza amila al-amala lillahi khalisan. Adapun terkait dengan seorang yang dia beramal dengan suatu amalan yang murni tujuannya karena Allah Subhanahu wa taala. Thumma alqa Allahu lahu tsana' al-hasana fi qulubil mu'minina bidzalik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ya memunculkan pada hati-hati kaum mukminin, ya hamba-hamba yang beriman, pujian terhadap pelaku amalan tersebut. Yani muncul pujian dari orang-orang yang beriman kepada pelaku amal soleh tadi. Fafariha bifadlillahi wa rahmatih. Maka si hamba tadi ya yang dia telah melakukan amalan salih, kemudian ya saudara-saudaranya yang beriman memuji atas amalannya tadi, kemudian muncul kegembiraan pada dirinya dengan karunia dari Allah Subhanahu wa taala dan rahmatnya tadi, yakni dia diberikan taufik untuk bisa beramal dengan amalan salih, ya, yang kemudian ternyata di sana ya muncul pujian dari orang-orang yang beriman. Ya, ini untuk dibedakan kalau pujian dari orang-orang yang fasik dan semisalnya ini bukan standar. Ya, ya, pujiannya dari orang yang beriman. Kata beliau Al-Hafidz Ibnu Rajab, lam yadurrahu dzalika. Maka yang seperti ini tidak mengganggu atau tidak memudaratkan amalannya. Ya, dia beramal-amal saleh lillah. Kemudian ternyata setelah itu muncul pujian dari orang-orang yang beriman terhadap amalannya. Maka yang seperti ini kata Al-Hafidz Ibnu Rajab, ya, datangnya pujian tadi itu tidak memudaratkan, tidak membahayakan ya amalan yang telah dia tempuh tersebut. Wa fi hadzal ma'na, dan pada makna yang demikian ini jaa haditsu Abi Dzarrin radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam أنه سئل عن الرجل يعمل العمل لله من الخير ويحمده الناس عليه. Di dalam hadis Abi Dzar radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang seseorang. Ar-rajul di sini bukan maknanya khusus untuk laki-laki, tetapi maksudnya adalah seseorang baik itu laki ataupun wanita. Dia melakukan suatu amalan lillah, ya amalan kebaikan lillah, ya semata-mata ingin mengharap pahala dari Allah. Jadi sini Abu Dzar menyatakan bahwa seseorang melakukan suatu amalan kebaikan lillah, untuk kita ketahui supaya jangan sampai ya diperlebar sebagaimana yang terjadi pada sebagian manusia, yang penting niatnya. Ya, berbuat amalan jelek juga tidak mengapa, yang penting niatnya. Seperti sebagian mereka ya mengatakan ya mencuri kalau nanti hasilnya untuk disedekahkan tidak apa-apa, ya tidak benar, karena ya suatu amalan yang jelek tidak berubah menjadi baik dengan sebab niat, ya dengan sebab niat. Adapun amalan yang baik bisa menjadi jelek dengan sebab apa? Dengan sebab niat, ya menjadi jelek. Ya, seorang berjihad, seorang bersedekah, seorang menuntut ilmu, tapi tidak ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala, maka ini ya berubah, ya menjadi jelek di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karenanya jika kita perhatikan misal pada hadis yang pertama, hadis innamal a'malu binniyat pada al-arba'in an-nawawiyah, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh atau permisalan, ya, dengan apa? Dengan amalan hijrah. Hijrah ini amalan ketaatan apa amalan maksiat? Ya. Nabi menyatakan faman kanat hijratuhu. Ya, beliau tidak menyatakan faman kanat sariqatuhu. Ya, barang siapa pencuriannya, ya. Tetapi barang siapa hajinya. Amalan salih, ya. Tetapi ya, ketika niat berbeda, yang satu ya berhijrah untuk lillah wali rasulih, yang lainnya berhijrah untuk selainnya, maka berubah amalan saleh itu di sisi Allah Subhanahu wa taala dari pahala yang didapatkan oleh pelakunya, dan di sisi yang lain dosa yang didapatkan oleh pelakunya. Maka di sini pada hadis Abi Dzar ini, ya, Nabi ditanya tentang seorang yang melakukan amalan kebaikan lillah, kemudian wa yahmaduhun nasu alaihi, di mana ternyata ya manusia memuji orang tadi atas amalannya tadi. Menunjukkan dari sini sekali lagi bahwa pelaku amalan tadi bersih dari keinginan untuk mendapatkan pujian, niatannya lillah Subhanahu wa taala. Ternyata kemudian Allah jadikan ya hamba-hamba yang beriman memuji dari ya pelaku amalan tadi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang yang demikian, ya, beliau menjawab tilka ajilun bushral mu'min. Ini adalah yakni suatu perkara yang disegerakan dari kabar gembira kepada seorang mukmin, seorang hamba yang beriman. Jadi ini termasuk di antara kabar gembira yang disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya yang beriman atas amalan saleh tersebut. Dan ini saya lagi tidak mempengaruhi dari pahala yang dia dapatkan atas amal salehnya tersebut. Ya, lain halnya dengan keadaan seorang ya yang ketika datang pujian kemudian semangat, ya ketika orang tidak memberikan respon, ya kemudian lemah semangat, ini sebagai suatu qarinah bahwa ya dia beramal ya terkait dengan adanya respon atau pengaruh dari manusia. Oleh karena itu termasuk di antara tanda-tanda dari tanda keikhlasan ketika seorang beramal tidak berpengaruh terhadap amalan yang dilakukan, datangnya pujian dari manusia ataupun celaan dari mereka. Jadi tidak bertambah semangat karena pujian, tidak pula menjadi lemah karena adanya celaan. Ini tanda di antara seorang yang ikhlas di dalam niatannya semata-mata untuk meraih pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis Abi Dzar ini kharrajahu Muslimun, dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Intaha. Demikian nukilan dari Al-Hafiz Ibnu Rajab dari kitab beliau Jami'ul Ulum wal Hikam. Kata asy-syarih selanjutnya, ya, al-maqsud minhu mulakhasan, demikian yang diinginkan dari keterangan Al-Hafidh Ibnu Rajab tersebut, ya, secara ringkas. Jadi beliau syarih, yakni mentalkhis, meringkas keterangan Ibnu Rajab dari kitab Jami'ul Ulum wal Hikam terkait dengan permasalahan ini. Wal ilmu indallahi ta'ala, dan hakikatnya ilmu ya tentang permasalahan ini di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, insyaallah kita sambung pada jenis yang ketiga pada kesempatan berikutnya. Ada pertanyaan di luar materi ini. Ya, biar cukup hangat ini pertanyaannya. Bagaimana dengan beberapa ikhwah yang masih nyekolahkan di SD Hizbi? Ya, mungkin lebih umum dari di tempat pendidikan Hizbi ya. Karena nanti kalau SD saja yang dibatasi, nanti kalau SMP-nya enggak apa-apa, SMA-nya enggak apa-apa. Juga kalau SD yang dibatasi, berarti kalau di pesantrennya Hizbi enggak apa-apa. Ya. Jadi intinya bagaimana dengan beberapa ikhwah yang masih menyekolahkan di sekolah Hizbi? Untuk taraf sekarang mungkin kebanyakannya di SD. Bahkan sebagian ada yang istrinya ngajar di sekolah Hizbi. Bagaimana muamalah dengan mereka? Tapi terkait dengan menyekolahkan secara khusus, ya, juga terkait dengan mereka yang berupaya untuk mencari ijazah persamaan, ya, perlu untuk kita ketahui bahwa anak-anak kita itu titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, yang kita sebagai orang tua nanti akan dimintai pertanggungjawaban atas titipan Allah Subhanahu wa ta'ala tadi. Ya, kita tentu tidak akan bisa mencari uzur dengan alasan wah saya dipaksa oleh bos saya dipaksa oleh orang tua saya dipaksa oleh mertua saya. Ya, tidak bisa untuk beralasan seperti itu. Ya. Dan kita tidak bisa untuk membentengi mereka. Oh, ya, kita ambil misalnya untuk mereka memiliki pengetahuan umum yang mencukupi supaya nanti kalau selesai dari jenjang SD nanti bisa dimasukkan lagi ke pesantren. Nah, ini juga ya hal yang tasahul, ya. Seakan kita yang memegang hidayah anak tadi. Ya. Anda ambil misal salah seorang anak di antara anak ikhwah. Ya, dulu di Sumpiuh. Ya, tahu ya Sumpiuh? Kan sekarang sudah jadi katanya markasnya MLM, ya. Ya, setelah lulus pendidikan di situ, ya waktu itu kan menginduknya ke Depag, jadi ada ijazahnya juga. Ya. Dan harapan untuk terus bisa di lembaga pendidikan Salafi. Kenyataannya keinginan anak lain, ya, dia melihat suasana di luar, kemudian lebih tertarik untuk masuk ke sekolah umum. Ya. Sampai kemudian orang tuanya akhirnya bingung sendiri. Ya. Ini. Sebagian di antara mereka menyatakan bahwa ya nanti kita tepis syubhat-syubhat yang mereka dapatkan. Yaitu kalau diketahui. Sekarang andai pun tahu, belum tentu itu ya bisa terbantahkan. Ya, lebih-lebih kalau mereka yang jarang ya hadir di majelis ilmu. Ya, yang sehari-harinya ya bermuamalah dengan syubhat, ya bisa jadi tidak menyangka kalau itu syubhat. Sebagian dari mereka ya mengambil anaknya dan alasan untuk dididik sendiri. Ya. Tetapi ternyata ya akhir-akhirnya ujung-ujungnya juga dididikkan di tempat Hizbi. ya, tempat Hizbiyyin. Maka dalam hal ini ya tentunya harus ya dijaga muamalah dari orang yang seperti itu. Jadi dibedakan, ya saya ulangi lagi, dibedakan antara seorang yang tadinya mengikuti pengajian Hizbi, ya, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mengandaki untuk ya memberikan hidayah sehingga mulai mendekat memahami tentang hakikat pentingnya mengikuti manhaj salaf. Ya, ini dibedakan perlakuannya. Baik. Ya. Adapun mereka yang justru ya mencari tempat-tempat yang semisal itu, Hizbiyyin, ya, kehadiran mereka, andai pun mereka masih mau hadir di majelis ta'lim, ini hanya akan memberikan syubhat, ya, di antaranya syubhat, ya, yang menjadikan ya, sikap tamyi', yakni sikap lembek terhadap penyimpangan, ya, dengan anggapan bahwa toh mereka juga memiliki kebaikan, ya, mereka juga memiliki sumbangsih terhadap Islam. Ya. Ya, seorang muslim selagi muslim ya tentunya memiliki sisi kebaikan, tetapi ya bahaya yang ada pada mereka itu jauh lebih berbahaya, ya. Sehingga wajib untuk diperingatkan. Ya. Kita tahu di antara mungkin yang banyak dari kalangan ikhwah yang menyekolahkan di sekolah mereka, kalangan turafiyin. Ya, kalangan turafiyin. Dan yang termasuk tergoda oleh mereka, kalangan MLM, yang akhirnya membuat ya setipe dengan mereka di sisi pendidikan. Dan ya kalau ikhwan yang melihat muamalah mereka yang sudah jelas-jelas turafi dengan yang MLM, hampir sulit dibedakan. Ya, di sana ada televisi dengan berbagai siarannya, ya, dari mereka yang MLM juga, ya, berupaya untuk yang semisalnya, termasuk dalam hal ini sisi alasan dari mereka, daripada anak-anak kita main ke tetangga, lihat ya TV tetangga, lebih baik ya di rumah terkontrol, ya, orang tuanya ikut nonton juga, ya. Ya. Kemudian masuk syubhat berikutnya dalam rangka untuk ya istilahnya isti'dadul quwwah, yakni mempersiapkan kekuatan, ya termasuk bela diri. Kita lihat film kungfu, ya seperti itu. Ya. Mudah-mudahan akhirnya sampai ya acara siaran bola, ya siaran langsung yang artinya saat-saat taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah pada waktu-waktu yang mustajab, justru diisinya apa? Ya, melihat siaran Piala Dunia. Ya. Masa salafi yang seperti ini. Akhirnya merembet ke perkara-perkara yang lain, termasuk akhirnya karena Allah taala alam apakah memang murni ya karena gatel ya enggak diberi kesempatan untuk ngajar, sehingga cari celah yang bisa ngajar di tempat Hizbiyyin, ya, ataukah memang ya punya potensi, ya, dari awal memang ya dia tidak melihat memandang ya fatwa para ulama yang peringatkan ya umat dari bahaya hiaturots dan yang semisalnya, ya, dengan alasan toh ya di kalangan para ulama juga ada yang masih memuji, ya, bahkan ya termasuk di antara syuhad mereka ya salafin itu mentahdir hiaturots karena enggak kebagian dana saja, masya Allah, ya, sampai seperti itu. Ya, kita tahu berarti dari sini memang ada tujuan mencari dana, ya, kenapa kok kemudian pindah haluan itu. Sehingga sikap dan muamalah yang tempuh terhadap orang yang seperti ini, ya, kalau tidak bisa menasihati, ya, dan kemungkinan kalau sudah sedemikian jauh ya terbawanya, sulit untuk dinasihati, maka harus disikapi. Ya, termasuk dalam hal ini, apakah dibolehkan untuk ta'awun kalau misalnya ada orang-orang yang semisal ini pindah dari lingkungan kita ke tempat mereka? Ya, kalau ta'awun ikut menganggapi barangnya, ta'awun alal ithm. Ya. Demikian juga menyambut perpisahannya, ini ta'awun alal ithm, menganggap itu perpisahan-perpisahan ya untuk sesuatu yang seakan-akan seorang ya safar untuk suatu kebaikan. Semoga dengan disikapi seperti itu ya bisa ya menjadikan tersadar. Ya, kalau tidak ya biarkan berkumpul dengan yang sejenisnya. Ya, sehingga kita berlepas diri dari apa yang mereka lakukan. Ya. Inna tuyura ala ashkaliha taqa. Ya, sesungguhnya burung-burung itu akan hinggap dengan yang sejenisnya, dan ini perkara yang tidak akan bisa dipungkiri. Kalau seorang hatinya cenderung kepada orang-orang yang menyimpang, dia tidak akan betah untuk hidup ya bersama dengan orang-orang yang berupaya untuk meluruskan ya akidah dan manhajnya di atas manhaj salaf. Allahu taala alam. Ini yang mungkin saya sampaikan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.